Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi diri kita lahir dan batin, menurunkan kepada kita petunjuk-Nya yang sempurna dalam Islam, membukakan hati kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menerimanya, memudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan untuk menyempurnakan iman, kemudian taufik darinya senantiasa diturunkannya kepada kita untuk kita dibimbing meniti jalan menuju surga-Nya, yang kemudian ketika kita melakukan kekurangan atau kesalahan, Dia juga yang membukakan pintu-pintu taubat, pintu-pintu pengampunan, dan Dia juga yang memberikan taufik kepada kita untuk menyadari kesalahan tersebut, kemudian segera bertobat dan mohon ampun kepada-Nya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir. La nuhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsihi. Kita tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesaran-Nya, karena Dia adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang diperuntukkan-Nya bagi diri-Nya yang maha mulia. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah, pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum atas kepercayaan-Nya, kepercayaan antum untuk mendengarkan apa yang saya akan sampaikan, yang tentu saya lebih butuh untuk mendapatkan nasihat ini. Kemudian saya yakin persis, saya mengetahui dengan persis bahwa antum di sini mendapatkan sekian banyak nikmat, kajian-kajian yang lebih dari cukup, ilmu yang bermanfaat insyaallah dari para ustaz sunnah hafizahumullahu ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan. Baik itu ustadz kita yang mulia, Ustadz Asfri, ataupun ustadz yang lainnya, Ustadz Maududi, Ustadz Khailid, Ustadz Efri, Ustadz Heri, Ustadz Zaki, Abu Zubair, dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semua dalam kebaikan. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini adalah membahas sebuah tema yang tentu ini berdasarkan pilihan dari panitia, memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kaji tema ini? Pertama, dan tentu ini mengingatkan, tidak ada yang baru, karena mestinya tema-tema tentang masalah akidah, masalah-masalah keimanan, masalah-masalah yang berhubungan dengan kemuliaan iman, telah antum dapatkan lebih dari cukup. Cuman dalam rangka mengulang kembali pentingnya pembahasan iman, perlu kita mengkajinya untuk kita semakin mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui kemuliaan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa pembahasan mengenai masalah akidah ini merupakan motivator utama dalam kebaikan. Inilah sebab utama yang menjadikan perbaikan diri kita lahir dan batin. Masalah-masalah akidah membenahi keyakinan kita, membenahi iman kita, membenahi kecintaan kita kepada Allah, pengharapan, senang dekat dengannya. Tetapi ini bukan cuma sebatas kepada pengetahuan atau teori belaka. Ini benar-benar merupakan perbaikan dari dalam yang akan menjadi sebab perbaikan semua anggota badan manusia. Inilah makna mulia yang kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita kenal dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badannya. Tapi kalau buruk, maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Hati diperbaiki dengan apa? Dengan iman. Diperbaiki dengan rasa takut kepada Allah, pengharapan, cinta. Ini kita pernah bahas juga di kajian yang lalu di masjid besar. Diperbaiki dengan hal tersebut. Kenapa hati yang didahulukan? Karena hati adalah penggerak semua anggota badan. Hati adalah yang mengarahkan dan memerintahkan semua anggota badan. Di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sewaktu menjelaskan makna hadis ini, beliau menyebutkan atau menukil ucapan seorang ulama yang mengatakan, innal qalba kal malik fil jasad wa baqiyatul a'dha'i kal junudi lahu muti'ina li amrihi hadi'ina li ta'atihi wa muti'ina li amrihi. Sesungguhnya hati manusia ibaratnya seperti raja bagi semua anggota badan. Seperti raja yang memerintahkan, yang mengatur, yang mengarahkan, yang meluruskan anggota badan. Semua bersumber dari hati. Sedangkan semua anggota badan manusia adalah seperti prajurit, seperti tentara yang selalu mengikuti dan taat kepada perintah sang raja. Ini sebabnya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang hidayah, ketakwaan, selalu disebutkan yang hakiki asalnya dari hati manusia. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bersumber dari takwa yang terdapat dalam hati. Tentang masalah takdir, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Surat At-Taghabun. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada kebaikan, perbaikan bagi dirimu, dan ketahuilah Allah lah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya apa? Seruan Allah pertama kali dijawab oleh hati, yang itu akan menjadikan semua anggota badan mengikutinya. Ini semua memberikan fungsi apa? Ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, untuk memperbaiki diri. Kalau tidak dimulai dari hati maka sia-sia, tidak ada artinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, aslul istijabati istijabatul qalbi, fala tanfa'ul istijabatu fil jasadi dunal qalbi. Asal dari menjawab seruan Allah, mengikuti petunjuknya adalah dimulai dari hati. Maka tidak akan bermanfaat mengikuti petunjuk anggota badan, mengikuti petunjuk Allah pada anggota badan, kalau tidak dimulai dari hati. Makanya ini penting untuk kita jadikan sebagai landasan dalam meluruskan agama kita, meluruskan iman kita, bahwa pelajaran tentang sesuatu yang mempengaruhi hati ini merupakan pelajaran paling dasar, paling penting dan paling tinggi. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "At-taqwa, at-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Makanya pelajaran tentang iman, kalau antum masih ingat dulu saya pernah sampaikan di masjid Raudhatul Jannah tentang cinta, takut dan berharap, yang menjadi sebab ketika seseorang telah merasakan dalam hatinya, badannya bukan cuma semangat, bukan cuma bersungguh-sungguh, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena keindahan hati, keindahan iman telah menghiasi hati, maka anggota badan akan mengikuti, mencari sesuatu yang mendukung keindahan tersebut. Inilah manfaatnya belajar tentang keimanan. Perhiasan iman, dan perhiasan iman yang paling tinggi adalah pembahasan tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Pembahasan tentang apa? Kemahaindahan nama-nama Allah, al-asma'ul husna, dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Ilmu yang paling mulia dalam agama secara mutlak. Ilmu yang paling mulia dalam agama secara mutlak. Inilah ilmu tauhid yang paling tinggi. Hakikat keimanan, ruh keimanan. Makanya kajian tentang masalah ini jangan sampai kita lewati, khususnya ketika kita membahas tentang sisi-sisi keindahannya, pengaruhnya terhadap keimanan, seperti misalnya tulisan yang ditulis oleh Syekhuna, ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu kitab Fiqhul Asma'il Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas salah satu dari sisi keindahan di antara sekian banyak kemahaindahan yang lain, yaitu memahami kemahadekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Memahami perkara ini di dunia adalah berarti belajar memahami kenikmatan tertinggi bagi ahli dunia, bagi penduduk di dunia. kenikmatan tertinggi yang merupakan buah yang termanis dari iman, kesempurnaan iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua meraih kesempurnaan iman dengan mengikuti petunjuknya. Apa istimewanya kita membahas sifat kedekatan Allah, kebersamaan Allah? Sebagai gambaran tentang keistimewaannya adalah kalau kita mengetahui dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kenikmatan tertinggi yang akan didapatkan oleh penduduk sorga di akhirat nanti adalah kenikmatan apa? Kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kalau kita bertanya, kenapa harus yang paling tinggi memandang wajah Allah, bertemu dan memandang wajah Allah? Bukankah di sorga nanti ada bidadari? Bagi perempuan juga dapat suami-suami yang terbaik. Ada istana-istana emas, ada permata, ada sungai-sungai, buah-buahan yang lezat, makanan, minuman, apa saja. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam sorga semua yang diinginkan oleh nafsumu ada semua, dan semua yang kalian minta ada. Nah, ini kenikmatan seperti ini. Kenapa kalah dengan kenikmatan ketika bertemu Allah dan memandang wajahnya? Nah, disinilah pembahasan mengenai iman yang akan kita ketahui dengan nanti kita akan bahas, ya, dengan mohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal ini. Cuma saya ingatkan dulu tentang masalah tadi, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan tentang keyakinan bahwa penduduk sorga akan bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan puncak kenikmatan yang ada di sorga. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jall, hal turiduna syai'an azidukum?" Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, ketika penghuni sorga telah masuk ke dalam sorga, insyaallah semoga kita semua termasuk ke dalam penghuni sorga, sehingga nanti kita akan dengarkan firman Allah ini disampaikan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Kenikmatannya sudah lengkap, apalagi yang mau ditambah? Penduduk sorga menjawab, insyaallah kita semua termasuk yang menjawab seruan ini, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijabi fama uqtu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, wajahnya yang maha mulia, maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai daripada bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, ini kenikmatan tertinggi, padahal kenikmatan yang ada di sorga kenikmatan yang hakiki dan tiada taranya, keindahan yang sejati. Tapi ketika mereka bertemu dengan zat yang menciptakan segala keindahan tersebut, mereka langsung melupakan kenikmatan yang ada di sorga. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita mengenal makna kedekatan dan kebersamaan Allah? Hubungannya seperti ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di antara doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah doa yang panjang, Beliau pernah berdoa seperti ini. Wa as'aluka lizzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di mana? Di sorga nanti, di akhirat. Dan asyauq, kerinduan bertemu denganmu di dunia. Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Tanpa ada sesuatu yang merusak, membahayakan, dan tanpa ada fitnah yang mencelakakan. Taib, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari doa ini? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dan menghubungkan dua kenikmatan tertinggi. Yang pertama, kenikmatan tertinggi di sorga, di akhirat, yaitu apa? Kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu ya Allah. Digandengkan dengan wa as'aluka syauqa wa syauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu rasa rindu bertemu denganmu di dunia. Kenapa digandengkan dua hal ini? Rindu untuk bertemu dengan Allah di dunia adalah buah yang termanis dari kesempurnaan iman. Setelah seorang hamba mengenal Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ketika itulah dia selalu rindu untuk bertemu Allah. Rindu untuk bertemu Allah merupakan buah dari cinta kepada Allah. Ketika digandengkan dua hal ini, menggambarkan apa? Orang yang paling sempurna cintanya kepada Allah di dunia, yang selalu merasa rindu untuk bertemu dengan Allah di dunia, dialah yang mendapatkan balasan yang paling sempurna tentang kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu apa? Kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, rindu bertemu Allah di dunia. Apa wujudnya? Wujudnya kemanisan iman. Tentu rindu bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di dunia bagi orang-orang yang beriman diwujudkan dengan mencari sebab-sebab yang mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya mereka senang berlomba-lomba dalam ketaatan. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman gembira ketika melakukan salat. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati salat. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penghibur hatiku ketika menunaikan salat. Bagaimana mungkin orang yang rindu ketika bertemu mesti perasaannya apa? Sejuk. Hatinya tenang. Tidak mau berhenti dari perjumpaan tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam sampai bengkak kaki beliau, tidak terasa lamanya. Coba lihat orang yang seperti ini keadaannya, hamba yang seperti ini, apakah dia akan meninggalkan ibadahnya selama-lamanya? Tidak mungkin. Apakah dia perlu dipaksa untuk mengerjakan ketaatan? Tidak perlu. Dia akan mencarinya. Siapa orang yang perlu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang merupakan penyejuk hatinya, penghibur bagi jiwanya? Tidak perlu, dia akan mencari sendirinya. Orang yang sudah memiliki perasaan seperti ini, dialah yang akan merasakan sorga dunia yang sesungguhnya. Ketika dia telah mengenal Allah, perasaan rindu untuk bertemu Allah selalu ada, maka sebab-sebab yang menjadikan dia dekat kepada Allah, mendapatkan kebersamaannya yang khusus, ini akan berusaha untuk diusahakannya, berlomba-lomba dilaksanakannya. Makanya tidak heran seperti yang saya pernah juga jelaskan tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang sifatnya para nabi dan para rasul dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan cuma semangat, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah, kepada kami, dalam keadaan takut dan berharap. Ini contoh kesempurnaan iman. Nah sekarang, coba kita berpikir. Balasan yang tertinggi di akhirat, meskipun balasan sorga kenikmatannya itu adalah nikmat yang hakiki, tetapi yang paling tinggi Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan dirinya yang maha mulia, bertemu dan memandang wajahnya. Demikian pula balasan yang paling tertinggi di dunia bagi orang-orang yang beriman, ya, memang ketika kita memotivasi seseorang, kamu berbuat seperti ini akan mendatangkan amal kebaikan, pahala yang berlipat ganda, akan mendapatkan balasan seperti ini dan seperti ini. Memang itu merupakan kebaikan, motivasi bagi manusia. Seperti waktu kita menyuruh orang bersabar meninggalkan maksiat supaya kamu dapatkan nanti balasannya di sorga. Tundukkan pandangan dari yang tidak halal supaya kamu dapatkan bidadari di sorga. Memang ini benar. Tetapi motivasi yang lebih tinggi daripada itu bagi orang-orang yang beriman adalah motivasi mendapatkan kedekatan bersama Allah, kebersamaan Allah yang khusus, mendapatkan janji perjumpaan dengan Allah. Maka ini adalah balasan yang lebih tinggi bagi orang-orang yang beriman di dunia. Coba antum lihat di akhir surat Al-Kahfi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi hamba-hambanya untuk melaksanakan kebaikan, bagaimana firman-Nya? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia melaksanakan amalan saleh dan jangan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beribadah, tidak menyekutukannya dengan siapapun. Jadi ini balasan besar. Makanya ini yang bisa merasakannya adalah orang yang mengenal Allah, merasa, memahami keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika merasakan kedekatan dengan Allah, maka itu merupakan motivasi yang sangat besar bagi dirinya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah oleh karena itulah, karena ini merupakan satu kemuliaan yang besar, sehingga perlu kita bahas atau perlu kita ulangi pembahasannya untuk lebih bisa kita renungkan keindahan maknanya. Karena ingat, faedah penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kemuliaan yang Allah janjikan di dunia maupun di akhirat akan bisa kita dapatkan atau sempurna peluang kita mendapatkannya kalau kita pahami dengan benar, kita imani dengan benar, kita tidak mengingkarinya. Ini penting. Jadi ingat, yang namanya kenikmatan, kemuliaan yang Allah janjikan, kalau kita pahami dengan benar, kita ikuti jalan untuk mendapatkannya, insya Allah peluang kita mendapatkannya akan semakin besar. Tetapi kalau ada orang yang menolaknya, mengingkarinya, salah faham terhadapnya, tidak mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahaminya, maka orang seperti ini terancam untuk bisa jadi lepas darinya atau hilang darinya kemuliaan tersebut, disebabkan karena dia tidak menempuh jalan yang benar untuk mendapatkannya. Ini makna ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dalam ucapan beliau, dalam salah satu keterangan beliau, beliau berkata, qala ba'du salaf, salah seorang ulama salaf mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, mendustakan satu keutamaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keutamaan tersebut. Mengingkari satu keutamaan, menolaknya, mendustakannya, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan tadi. Makanya perkara-perkara Islam Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita keutamaannya, dan Allah mensyariatkan sebab-sebabnya supaya kita pertama mengimaninya, bersemangat mengejarnya, kemudian menempuh jalan yang benar agar bisa meraihnya. Inilah keistimewaannya orang belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peluang mereka untuk mendapatkan semua keutamaan sangat besar. Dan ancaman bagi orang yang menyimpang dari akidah yang mulia ini, sejauh mana mereka salah memahaminya, apalagi mengingkarinya atau menolaknya, maka sejauh itu pula kecilnya peluang mereka untuk bisa meraih kenikmatan dan keutamaan yang besar tersebut. Makanya belajar yang benar, pemahaman yang benar itu akan memudahkan kita untuk meraih semua keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan bahas kedekatan dan kebersamaan Allah. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Dengan makna kedekatan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan kedekatan makhluk. Apa dalil yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat? Jawabannya, dalilnya banyak. Dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Wa idha sa'alaka terus, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Rasulullah, maka katakanlah, inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Bagi hamba-hamba yang beriman, Allah maha dekat. Dan ini pengaruhnya sangat besar terhadap keimanan. Kalau kita mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, apakah kita akan takut kepada siapapun? Tidak mungkin. Karena yang maha kuat dan maha perkasa dekat sama kita. Apakah kita akan bergantung sama makhluk? Tidak mungkin. Karena zat yang di tangannya segala kebutuhan kita dekat. Kenapa kita harus bergantung sama makhluk? Jadi semua makna yang menjadikan hamba itu akan tunduk, tidak akan malingkan hatinya kepada makhluk, dengan merenungkan makna kedekatan akan terpenuhi pada dirinya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa. Menjawab atau mengabulkan pahala bagi orang-orang yang beribadah, berdoa kepadaku ketika dia berdoa, memohon. Maka hendaknya mereka mengikuti petunjukku, beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang selalu dalam kebenaran, yang selalu mendapatkan ar-rusydu, bimbingan, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha dekat. Maha dekat bagi siapa? Bagi orang yang berdoa, baik itu doa permohonan ataupun doa ibadah. Kalau memohon, Allah mudahkan pengabulan doanya. Kalau hamba itu beribadah dengan merasakan kedekatan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan padanya pahala yang terbaik, pahala yang tertinggi di sisinya. Allah maha dekat. Di sini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Al-Qarib adalah salah satu di antara Al-Asma'ul Husna, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Kenapa maha indah? Karena memang dia adalah perhiasan terindah yang menghiasi iman, yang menghiasi hati manusia. Apa segi kemahaindahannya? Memahami kemahadekatan Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan anugerah yang besar, karena di dalamnya terkandung pengabulan doa bagi hamba-hamba yang selalu berdoa, pemberian pahala yang sempurna bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan, dan makna-makna yang berhubungan dengan kedekatan lainnya. Makanya coba antum perhatikan sifat kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu dihubungkan dengan ibadah. Tadi berdoa. Kemudian yang kita ketahui dalam hadis yang sahih, ibadah apa yang dijanjikan keutamaannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadah apa itu? Seperti sujud. Sujud dalam salat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika hamba ini sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Coba antum perhatikan, ibadah sujud itu ibadah yang sangat mulia. Sikap ketundukan diri yang sempurna. Karena seorang hamba menundukkan diri, meletakkan anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan tanah. Sudah seperti itu dia membesarkan dan meninggikan nama Allah. Apa yang dibaca seorang hamba dalam sujudnya? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Coba lihat, amal yang utama ini dijadikan balasannya adalah sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak dikatakan balasannya dia akan dapatkan pahala sekian dan sekian? Balasannya dia akan mendapatkan bidadari, akan dapatkan istana. Kita katakan, balasan dekat dengan Allah sudah dapatkan itu dan lebih bahkan dari itu. Karena semua di sorga adalah miliknya Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan dapatkan balasan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi hamba-hambanya yang dekat dengannya. Makanya balasan ini lebih utama dibandingkan balasan-balasan yang lain. Jadi sifat maha dekat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pahami dari contoh ayat tadi dan hadis ini adalah, tadi saya katakan yang pertama, Allah memiliki nama di antara namanya yang maha indah, al-asma'ul husna, adalah al-qarib, yang maha dekat. Yang maha dekat. Tapi ingat, dengan kedekatan yang sesuai dengan kemahasempurnaannya, kemahatinggiannya. Tidak sama dengan kedekatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa ini harus kita jelaskan? Karena kita ketahui bersama, Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifati dirinya maha dekat, dia juga yang mensifati dirinya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahwa dia maha tinggi dan beristiwa di atas arsy-Nya. Makanya Allah itu maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam ketinggiannya. Allah maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam ketinggiannya. Oleh karena itu kedekatan di sini kita pahami sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Karena sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat dzatiyah, al-ali, yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atasnya. Oleh karena itu, dengan memahami akidah yang benar, kita akan pahami makna kedekatan di sini adalah makna-makna yang mengandung pengertian. Makna yang terkandung padanya pengertian dekat, yaitu kedekatan yang khusus bagi orang-orang yang beriman, dalam bentuk Allah akan senantiasa mengabulkan permohonannya. akan senantiasa memberikan taufik padanya dalam kebaikan, menjaganya dari segala keburukan, melindunginya dengan perlindungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Wallahi, orang yang mendapatkan kedudukan ini, apa yang akan dibutuhkannya lagi dalam kehidupan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau yang maha dekat, yang dengan segala kesempurnaannya dekat dengan seorang hamba, tentu hamba ini tidak akan menggantungkan diri kepada selainnya, karena yang dekat dengannya adalah Zat yang maha menguasai segala sesuatu, yang di tangannya segala kebutuhan manusia. Apakah mungkin dia akan takut kepada makhluk? Tidak mungkin. Yang maha dekat dengannya adalah Zat yang maha kuat dan maha perkasa, yang maha kuasa melindunginya. Jadi semua makna-makna iman akan sempurna dengan sendirinya pada diri seorang hamba ini, baru dengan dia merenungkan, mengusahakan satu keutamaan yang besar yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang besar. Nah, semakna dengan makna nama ini, semakna dengan kandungan yang terdapat dalam nama Allah yang maha indah ini, adalah sifat al-ma'iyah. Sifat al-ma'iyah. Cuman kalau ma'iyah, kebersamaan, ya, Allah bersama makhluknya, itu terbagi dua, yang umum dan yang khusus. Adapun sifat al-qurb, maha dekatnya Allah, menurut pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain, sifat ini hanya khusus, hanya yang berlaku khusus saja, tidak ada yang bersifat umum. Saya ulangi, untuk sifat ma'iyah, kebersamaan Allah, ada yang mengandung pengertian umum, ada yang khusus. Adapun sifat kedekatan Allah, sifat kedekatan Allah ini cuma makna khusus saja yang ada padanya, menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya berdekatan antara kebersamaan yang khusus dengan al-qurb, kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya, yang ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang pertama kita kenal bersama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan 7 lapis langit, langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mempersaksikan, maha melihat apa yang kalian perbuat. Ini sifat ma'iyah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, yang maknanya dijelaskan di awal ayat dan di akhir ayat, yaitu ma'iyatul ittila, seperti keterangan dari para ulama Ahlus Sunnah Ibnu Jarir, At-Tabari, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan yang lainnya. Ma'iyatul ittila wal musyahadah, kebersamaan yang mengandung arti pengawasan Allah kepada semua makhluknya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya. Ini kebersamaan yang bersifat umum, yang wajib untuk kita yakini, karena ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari perbuatan makhluknya yang luput dari sempurnanya pengawasannya dan penglihatannya. Ya, karena sudah azan, kita akan teruskan nanti insyaallah setelah kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai makna kedekatan dan kebersamaan Allah. Sekali lagi, membahas masalah ini sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, ini merupakan sebab utama agar kita bisa meraih keutamaan tersebut. Setelah kita fahami, kemudian maknanya kita hadirkan sewaktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan makna ini, kemudian kita praktekkan dalam amal, maka ini merupakan sebab untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, yang di dalam keutamaan ini terkandung pengertian yang menghimpun semua keutamaan dan kemuliaan dalam agama. Maka tentu ini harusnya berlomba-lomba berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Ya, saya lanjutkan kembali sedikit pembahasan sebelum kita masuk ke tanya jawab insyaallah mengenai kebersamaan yang umum. Sudah kita bahas tadi dalilnya surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kenapa perlu kita luruskan makna kebersamaan yang umum ini dengan kita sebutkan pengertian yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebersamaan yang umum adalah kebersamaan yang mengandung pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya dengan ilmunya, pengawasannya, pengaturannya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua makna rububiyahnya. Ini yang diterangkan oleh semua ulama tafsir Ahlus Sunnah. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, dan para ulama yang lainnya. Jadi semua mereka menjelaskan bahwasanya makna dari kebersamaan dalam ayat ini adalah kebersamaan yang mengandung konsekuensi atau mengandung pengertian pengawasan Allah, yang mengandung pengertian Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya dengan pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, dan semua makna rububiyahnya, makna dari sifat-sifat rububiyahnya yang sempurna. Ini disebut dengan kebersamaan yang umum karena meliputi semua makhluk, yang beriman maupun yang kafir, yang taat maupun yang durhaka, yang saleh maupun yang toleh, semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi semua perbuatan makhluknya, maha mengatur dan maha mendengar semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Taib, ada syubhat yang kita ketahui dalam masalah ini, yaitu pemahaman orang-orang yang menyimpang, yang tersesat, yang mengatakan atau mengartikan makna ma'iyah, kebersamaan yang umum di sini, dengan makna yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, yaitu mereka mengatakan Allah ada di mana-mana dengan zatnya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci dan maha tinggi Allah dari ucapan mereka yang sangat kotor. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadhiba, sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain yang mereka ucapkan adalah kedustaan. Akhirnya sebagian dari mereka menetapkan keyakinan yang kotor ini, yang sangat tidak pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah, ketinggiannya. Sebagian di antara mereka juga ada dengan alasan ini menolak. Katanya harus ditakwilkan. Padahal kita ketahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, nukilan dari Imam Al-Auza'i, Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lainnya tentang ayat-ayat yang berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah, Amir ruha kama ja'at. Pahamilah sesuai apa, sesuai dengan datangnya. Artikanlah apa adanya sesuai dengan pengertian dalam bahasa Arab. Baik, sekarang kita artikan dalam bahasa Arab. Apakah ada masalah kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan kebersamaan yang pantas bagi kebesaran dan keagungannya, karena Allah juga yang memberitakan tentang dirinya bahwa Dia Maha Tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya. Jawabannya tidak ada masalah. Karena ternyata diterangkan oleh para ulama yang memahami bahasa Arab bahwa kalimat ma'a atau bersama dalam bahasa Arab itu mengandung tiga pengertian. Tiga pengertian. Ada yang mengandung arti bercampur, ikhtilat. Kalau seorang mengatakan, tolong berikan kepadaku, nawilni atau a'tini, tolong berikan kepadaku alma ma'al laban, berikan kepadaku minuman air putih bersama susu. Artinya air putih dicampur susu. Ini kalimat yang benar. Salah satu artinya bersama itu artinya ikhtilat, bercampur. Pengertian yang kedua, bersama itu artinya berdekatan. Misalnya kita mengatakan ra'aitu Ahmada wa Zaidan yadhhabani ila suqi ma'an, atau ra'aitu Ahmada yadhhabu ma'a Zaidin ila suq. Aku melihat Ahmad pergi ke pasar bersama Zaid. Bersama di sini artinya berdekatan. Berdekatan, yakni jalannya sama-sama berdekatan, berdampingan menuju ke pasar. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, kalimat bersama dalam bahasa Arab bisa diartikan mutlak kebersamaan meskipun zatnya berjauhan. Contohnya, ketika orang Arab mengatakan, atau ada kalimat dalam bahasa Arab, mazala hadzal qaidu ma'a junudihi, senantiasa komandan pasukan itu menyertai pasukannya, padahal komandan tersebut hanya berada di ruang kerjanya, di ruang komandonya, mengawasi dari jauh, tapi dikatakan dia bersama pasukannya karena dia melihat, membimbing mereka dari jauh, memberikan pengarahan mereka ke arah sini, ke sini dan seterusnya, dikatakan dia bersama mereka. Antum ketahui dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan contoh tentang masalah ini dalam kalimat syair yang diucapkan oleh orang-orang Arab tentang musafir yang melakukan perjalanan di malam hari. Mereka terbiasa mengatakan kalimat seperti ini, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kami terus berjalan di malam hari dalam keadaan rembulan bersama kami, bulan bersama kami. Tidak ada seorang pun yang memahami artinya bulannya turun jalan di samping mereka. Bisa lari semua manusia. Ada bulan yang turun. Tidak ada yang memahami seperti itu. Apanya yang bersama di sini maksudnya? Cahayanya. Tidak mesti bulannya harus turun ke dunia. Jadi dengan turunnya cahayanya menyinari mereka, dikatakan bersama. Dan ini dipahami oleh orang Arab tanpa ada pentakwilan, tanpa perlu dipaksa-paksakan, mereka pahami apa adanya. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia, kita gunakan kalimat ini juga dalam arti yang benar, insya Allah tidak ada yang memahaminya keliru. Misalnya, ketika antum menyaksikan Roja TV atau Insan TV, penyiarnya berkata seperti ini. Dia mengatakan, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin, marilah bersama-sama kita menyaksikan nasihat atau ceramah yang disampaikan Ustadz Fulan. Marilah kita bersama-sama menyimak dan menyaksikannya. Apa yang antum pahami dari ucapannya? Apakah berarti semua kalian harus datang ke ruangan Radio Roja? Tidak cukup. Datang ke studio Insan TV harus di satu tempat karena dipanggil bersama-sama? Atau maksudnya kalian semua berada di rumah-rumah sendiri, sama-sama kita dengarkan? Apa maksudnya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang kedua. Sama waktu penyiar televisi mengatakan, marilah kita bersama mendengarkan dan menyimak pidato kenegaraan Bapak Presiden. Apakah semua berkumpul di Istana Negara atau di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing maksudnya. Jadi kalimat bersama tidak mesti harus berkumpul zat. Karena perhatiannya sama, yang dituju sama, sudah cukup. Kebersamaan ini mengandung arti kebersamaan yang dipahami secara hakikatnya tidak ada pentakwilan padanya. Biasanya ya, saya sendiri kalau saya berceramah Idul Fitri atau Idul Adha, saya akan mengatakan setelah kita memuji Allah, pada hari ini kaum muslimin bersama melaksanakan salat Idul Fitri dalam rangka mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada orang yang paling bodoh, tidak pernah belajar agama pun bertanya, "Ustaz, apakah semua kaum muslimin berkumpul di lapangan ini?" Tidak. Masing-masing di lapangan sendiri-sendiri. Tapi karena harinya sama, perhatiannya sama, gembiranya sama, semangatnya sama, maka dikatakan bersama melaksanakannya. Coba antum perhatikan. Jadi ternyata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu indah, masuk akal, dan memberikan kelegaan kepada kita ketika memahaminya dengan benar. Dan yang paling penting tadi, memahaminya dengan benar merupakan sebab untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut dan terhindar dari kemungkinan dijauhkan dari kita segala kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berhubungan dengan makna yang agung dari dua sifat ini. Baik, itu makna kebersamaan yang umum. Yang kedua, kebersamaan yang khusus. Inilah maknanya yang dekat dengan makna al-qurb, maha dekatnya Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan sifat kebersamaannya secara lebih khusus. Misalnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama semua makhluk. Kenapa dikhususkan dengan sifat sabar? Berarti ini mengandung makna yang lebih spesifik, yang lebih khusus, lebih istimewa. Inilah yang namanya al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kebersamaan yang khusus. Apa arti kebersamaan yang khusus? Tambahan dari makna yang umum tadi, ada keistimewaan, yaitu Allah bersama mereka mengandung pengertian Allah selalu menolong mereka, memberi taufik kepada mereka dalam segala kebaikan, memudahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan, menjaga mereka dari segala keburukan, dan semua makna yang menunjukkan kedekatan dan kebersamaan yang khusus. Bahkan antum ketahui juga, ini sekedar murojaah, dalam kebersamaan yang khusus ada yang lebih khusus lagi, yaitu Allah ketika menggandengkan sifatnya yang mulia ini dengan hamba-hambanya yang khusus. Seperti ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, kata Allah, aku mendengar dan melihat. Ini lebih khusus karena perorangan yang khusus diberikan padanya. Seperti Allah menyebutkan dalam Al-Quran ucapannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam gua. Tsaniyatsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi La tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu sedih, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita berdua. Ala kulli hal, yang kita pahami dari kalimat bersama di sini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaan yang khusus, yang ini merupakan kemuliaan bagi hamba tersebut, diberikan makna yang lebih daripada yang Allah perlakukan bagi manusia yang lain. Allah Maha mengawasi manusia, memperhatikan perbuatan mereka, mengatur, tetapi untuk hamba-hamba yang mendapatkan makna yang khusus, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Ketika dia butuh pertolongan, Allah segera menolongnya. Ketika dia membutuhkan penjagaan, Allah Subhanahu wa taala segera menjaganya. Ketika ada hal-hal yang bisa merusak imannya, Allah Subhanahu wa taala segera melindunginya. Orang yang seperti ini, apalagi yang akan kurang dalam hidupnya? Kebaikan apa yang tidak didapatkannya? Keburukan apa yang luput, yang bisa menimpa dirinya? Coba lihat. Kalau kita ingin tahu salah satu gambaran makna dari kebersamaan yang khusus, itulah yang ditunjukkan dalam hadis kursi yang terkenal riwayat Imam Bukhari, yang disebutkan juga dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis tentang wali Allah. Kalau Allah telah mencintai hambanya, kata para ulama, ini contoh dari makna kebersamaan yang khusus. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yam wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adha bi la u'idhannahu. Kalau aku telah mencintai hambaku, Allah anugerahkan padanya kebersamaan yang khusus, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya, aku akan selalu membimbingnya, menjaganya dalam pendengarannya. Aku akan selalu membimbingnya, menjaganya dalam penglihatannya, meluruskan, membimbingnya dalam perbuatan tangannya, langkah kakinya, semua perbuatan anggota badannya. Kalau dia memohon kepada aku berikan permohonannya. Kalau dia berlindung kepada aku, maka aku akan segera melindunginya. Coba perhatikan, kalau hamba mendapatkan ini, apalagi yang kurang dari hamba tersebut? Semua kebaikan akan dilimpahkan kepadanya. Makanya saya katakan, makna yang seperti ini, kalau kita pahami dengan benar, kemudian waktu kita baca Al-Quran, kita renungkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebersamaan Allah. Ingat, Al-Quran itu kandungannya adalah segala kebaikan. Cuman syaratnya kita harus paham dan renungkan. Kita harus hayati maknanya dan mentransfernya ke dalam hati kita. Makanya kalau makna yang benar ini kita agungkan, kita renungkan, kita hayati, waktu kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sifat itu kita miliki. Apalagi setelah kita berdoa, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan karunia yang agung ini, kemudian kita amalkan sebab-sebab yang menjadikan kita mendapatkan kebersamaan Allah dan kedekatannya yang khusus, maka luar biasa. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib tentang salah satu di antara amal yang memudahkan kita untuk mendapatkan kedekatan dan kebersamaan Allah yang khusus, bahkan yang paling khusus, yaitu amal yang mudah dan ringan kita lakukan. Apa itu? Berzikir. Dengan menghayati zikir yang kita ucapkan. Subhanallah. Mudah, keutamaannya besar. Asal kita mau memahami sebab-sebabnya dan mengamalkannya. Berzikir. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini sewaktu menerangkan makna hadis kursi yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'a 'abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu aku bersama hambaku ketika hambaku itu berzikir kepadaku, dan ketika kedua bibirnya bergerak menyebut namaku, mengagungkan kemuliaanku, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala." Ini kebersamaan yang khusus. Ibnu Qayyim mengatakan, anna dzakira ma'a madzkurihi qaribun min madzkurihi wa madzkuruhu ma'ahu. Orang yang berzikir kepada Allah maka dia dekat dengan yang disebutnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang disebutnya selalu bersamanya dengan kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Ini kebersamaan yang sangat istimewa. Jadi dalam berzikir, kalau kita renungkan maknanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita dan melimpahkan makna-makna yang khusus dari kebersamaannya. Tadi lagi kalau kita apa? Kita berdoa. Doa juga gampang kita ucapkan. Sering kita ulangi dalam sehari-hari kita. Doa yang bagaimana? Doa yang disertai dengan perenungan, menunjukkan rasa butuh, rasa bergantung kepada Allah, menunjukkan yang disertai dengan penyadaran hati. Doa yang seperti ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan makna kedekatan dengan Allah adalah semakna dengan apa yang disebutkan dalam kebersamaan yang khusus tadi. Orang yang sujud, jadi antum tinggal mencari keutamaan-keutamaan dalam Islam yang di situ disebutkan makna kebersamaan Allah yang khusus, kedekatannya. Maka kalau antum amalkan semua ini dengan merenungkan makna tadi, tentu dengan rajin berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kebersamaan Allah dan sifat-sifat mulia lainnya, dengan merenungkan maknanya, menghayati isinya, maka karunia dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah tahan dari orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari jalan-jalan kebaikan dan berusaha untuk menghiasi diri dengannya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azakumullah, ini baru dua sifat. Coba antum bayangkan, baru dua sifat. Sudah demikian besarnya keutamaan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk meraih segala kemuliaan di sisinya. Coba antum pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti Ar-Raqib, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini masing-masingnya saja berfungsi untuk menyempurnakan sekian banyak sifat-sifat mulia yang merupakan unsur penyempurna iman. Semakin banyak kita pelajari, semakin banyak sebab-sebab yang akan kita bisa sempurnakan pada diri kita. Inilah makna keagungan dari Al-Asma'ul Husna, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Maka berhubung karena waktu juga, sehingga saya berusaha menjelaskan pembahasan masalah ini dengan ringkas, tentu dengan segala kekurangan yang ada. Kemudian saya isyaratkan bahwa makalah atau penjelasan lebih rinci tentang masalah ini, memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah, dimuat di website ana, ya, manisnyaiman.com. www.manisnyaiman.com. Di situ ada penjelasan tentang memahami makna kebersamaan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah saya kirim kepada panitia tentang file untuk makalah ini. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa saya jelaskan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf jika kajiannya kepanjangan atau juga banyak penjelasan-penjelasan yang kurang, karena sesuai tentu apa ini itu kembali kepada keterbatasan ana dalam menjelaskan. Saya mengatakan seperti ini bukan basa-basi, karena saya mengetahui mestinya antum sudah terbiasa mendengarkan penjelasan-penjelasan lebih baik, yang lebih baik daripada para ustadz-ustadz yang ada di tempat antum yang menyampaikan kajian-kajian di sini maupun di sekitar sini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita makna dari kedekatannya dan kebersamaannya yang khusus, memilih kita dengan karunia-Nya menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan tertinggi di dunia dan di akhirat, yaitu kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan karunia dari-Nya. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. siapakah tabi'in terbaik, kelebihan apa saja padanya dibanding tabi'in lain sehingga menjadikannya yang terbaik. Barakallahu fiik wa fiikum barakallahu. Tabi'in yang terbaik diperselisihkan oleh para ulama. Kalau disebutkan dalam hadis yang sahih, dan tentu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rujukan dalam kebaikan. Hadis riwayat Muslim yang terkenal, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais min ahli al-qarn. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, makanya istilah tabi'in ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Istilah dari wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang namanya adalah Uwais, Uwais al-Qarni dari kabilah Qaran. Sebagian dari para ulama mengatakan kebaikan beliau ini adalah dalam zuhudnya, dalam ketaatannya kepada orang tua, sehingga ini tidak bertentangan dengan penjelasan ulama yang lainnya ketika ada yang mengatakan, dan ini banyak dikatakan oleh para ulama, tabi'in yang terbaik adalah Sa'id ibn al-Musayyab, imam penduduk Madinah di zaman tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab ini adalah tabi'in yang terbaik karena beliau adalah perawi hadis yang terkenal, kuat dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak apa ini berguru kepada para sahabat, bahkan ayahnya sendiri adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ketika disebut Sa'id ibn al-Musayyab yang terbaik adalah dari sisi keilmuannya dan pengetahuannya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada pendapat, meskipun ini pendapat yang tidak banyak dianut oleh para ulama, ada juga yang mengatakan yang terbaik adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari zaman tabi'in. Bolehkah kita memakai parfum alkohol ketika salat? Ini diperselisihkan hukumnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan lebih baik kita pakai yang lain, yang lebih baik, yang tidak terkandung padanya alkohol. Meskipun ini diperselisihkan, kembali kepada masalah hukum apakah alkohol itu termasuk najis atau tidak. Tentu sebagian dari para ulama membolehkan, termasuk diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga menukil pendapat Imam Syafi'i, kalau gak salah ingat di kitab Tamamul Minnah. Jadi ini pendapat yang diperselisihkan. Bisakah kita berjabat tangan dengan Allah ketika di sorga? Aduh, meminta itu jangan sesuatu yang macam-macam. Ya, meminta itu sesuatu yang jangan kita kiaskan dengan pikiran kita. Allah telah menyiapkan yang terbaik yang ada di akhirat nanti, maka itu yang kita minta. Jangan sampai kita meminta dengan pikiran kita ternyata itu tidak pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah, sehingga justru kita terhalangi mendapatkan kemuliaan darinya. Jadi jaga lafaz kita dari hal-hal yang tidak pantas, karena ini kita berhubungan dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kiat halal apa saja yang dapat menambah iman, di mana kita tidak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyaksikan mukjizat-mukjizat, lalu bagaimana pula menjaganya? Hal apa yang dapat menurunkan iman? Iya, barakallahu fikum. Berpegang teguh dengan petunjuk Allah merupakan sebab untuk segala kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kaum muslimin di akhir zaman banyak fitnah, mereka tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui bahwa ketika dia menurunkan petunjuknya yang sempurna, orang yang berpegang teguh dengannya maka dia akan selalu terbimbing di atas jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin siratin mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia akan selalu mendapatkan hidayah menempuh jalan yang lurus. Jadi masalahnya kita bersungguh-sungguh dalam berpegang teguh dengan petunjuknya. Yang pertama, banyak berdoa, membaca Al-Quran, merenungkan, menetapi jalan ilmu. Karena orang yang selalu menuntut ilmu itu disifati sebagai wa muta'allimun ala sabilin najah, seorang penuntut ilmu yang selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini asarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Jadi ala sabilin najah, dia selalu berada di atas jalan keselamatan. Insyaallah kalau terus ini kita lakukan, kita akan selamat, akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Pertanyaan dari Radio Hidayah FM, Ustaz, di surga nanti perasaan cemburu tetap ada dalam dada. Anak punya sifat cemburu yang suami bilang berlebihan. Sudah dicabut semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami hilangkan sifat dengki, iri atau cemburu yang ada di dalam hati mereka. Kalau sudah masuk surga nanti insya Allah kita semua akan merasakannya. Sifat-sifat keburukan seperti ini sudah dihilangkan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, semua yang ada di sana itu adalah kebaikan. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana kalau kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi tidak usah pikirkan yang ada di sana. Itu insya Allah semua kenikmatannya tinggi. Makanya kita berusaha untuk bisa termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan mengusahakan sebab-sebab yang disyariatkan dalam Islam. Ya, ada pertanyaan bagaimana orang yang suka merokok padahal sudah mengikuti kajian salaf lama dan seterusnya. Maka kita katakan ini merupakan kekurangan yang menjadikan orang ini hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan segala keburukan dan kekurangan pada dirinya, sebagaimana kita juga mengucapkan doa ini. Cuman satu permasalahan yang selalu dipertanyakan oleh kebanyakan orang, bagaimana caranya supaya kita mudah meninggalkan perbuatan maksiat, khususnya maksiat yang sudah begitu melekat dalam hati kita. Jawaban sederhana yang dibawakan oleh para ulama, yang tentu kita butuhkan jawaban ini, bahwa ketika hati itu mencintai maksiat atau mencintai dunia, mencintai keinginan hawa nafsu, itu disebabkan karena hati itu belum mengenal keindahannya yang sejati, belum mengenal kemanisan iman, keledatan iman. Hati itu mesti ada yang memenuhinya. Ketika dia tidak mengenal keindahannya yang sejati, maka dia akan mencari keindahan yang ada di dunia ini untuk menutupi apa yang didambakannya. Ketika itulah dia akan menderita, dia akan berpindah. Hari ini mencintai perhiasan, besoknya mencintai kedudukan, hari ketiga mencintai kendaraan, hari keempat terus seperti itu berbolak-balik, kebingungan, gelisah, sampai Allah berikan taufik kepadanya untuk mengenal iman, mengenal keindahannya, menghiasi diri dengan memahami keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, baru dia ketemu dengan perhiasan yang klop, yang pas dengan dirinya. Saat itulah dia akan menganggap rendah semua perhiasan-perhiasan dunia yang palsu. Antum bayangkan saja. Sedangkan kenikmatan di sorga yang hakiki dan nyata, ketika bertemu Allah langsung dilupakan sama penduduk sorga. Apalagi di dunia, cuma kenikmatan dunia, kenikmatan nafsu yang rendah dan tidak ada artinya. Orang yang hatinya telah mengenal Allah akan langsung menjadikan semua ini rendah dan tidak berarti di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kesempurnaan iman. Mana yang lebih baik, membaca Al-Qur'an di 3/4 malam yang terakhir? Pakai bahasa yang bagus saja, sepertiga malam yang terakhir, gitu ya. Jadi malamnya dibagi 3, dari maghrib sampai terbit fajar waktu subuh dibagi 3, itulah sepertiga malam yang terakhir waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lebih baik membaca Al-Qur'an di sepertiga malam yang terakhir daripada salat tahajud kemudian baru salat witir karena waktunya sedikit. Antum ingin baca Al-Qur'an bisa sekaligus dan keutamaannya lebih sewaktu antum melaksanakan salat malam. Jadi ibadah-ibadah itu masing-masing ketika dilaksanakan pada waktu yang di situ dianjurkan, maka dia lebih utama. Tentu kalau diurutkan asalnya, dibandingkan dengan berdoa, membaca Al-Quran dan berzikir, yang paling tinggi membaca Al-Quran, kedua berzikir umum, yang ketiga berdoa. Tapi di waktu-waktu dikabulkannya doa, doa bisa lebih utama. Di waktu-waktu yang ada perintah untuk berzikir seperti selesai sholat atau pagi dan petang, waktu itu lebih utama untuk berzikir. Nah demikian pula ketika waktu sholat malam, ada ketentuan khusus itu ya, berdoa apa ini, sholat malam yang di situ terdapat padanya bacaan Al-Quran, ada doanya, maka ini lebih utama karena menghimpunkan semua keutamaan tersebut, meskipun bagi yang misalnya merasa ngantuk atau sudah lelah melaksanakan sholat, masih ada waktu yang dia ingin manfaatkan, maka ketika dia baca Al-Quran pada waktu itu, apalagi ketika dia berdoa, ya, orang-orang yang soleh itu disebutkan dalam Al-Quran sifat mereka apa? Wal mustaghfirina bil ashar, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka selalu memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur, waktu penutupan, supaya menghapuskan dosa-dosa mereka di hari yang lalu sebelum datang hari berikutnya. Ini yang bagus kita usahakan. Jadi kita memilih amal di waktu-waktu yang di situ diutamakan, maka diutamakan melaksanakan amal tersebut. Ini termasuk kaidah yang penting yang menjadikan amal itu bertingkat-tingkat keutamanya. Ada seorang, dia sudah berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, tapi kenapa cobaannya bertubi-tubi sampai dia susah mengendalikan cobaan tersebut? Ketika dia mengeluh, itu menunjukkan dia belum bertakwa. Yang kedua, ketika dia bersangka buruk kepada Allah, itu menunjukkan dia jauh dari takwa. Sekarang kalau dia benar-benar bertakwa, tanyakan sama dirinya sendiri, yang lebih tahu tentang sebab kebaikan untuk dirinya siapa? Dirinya sendiri atau Allah? Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kebaikan dirinya sendiri. Makanya dengan sikap seperti ini, dia mengeluh dapat cobaan atau dia bersangka buruk kepada Allah, harusnya dia bertanya, berarti ketakwaannya itu belum benar. Ketakwaannya belum benar. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuliakan hambanya, dia akan memberikan cobaan yang Allah maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna, hamba ini bisa menghadapinya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencelakakan hambanya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingin merusak iman seseorang. Kalau kita katakan Allah itu karunianya luas, rahmatnya sempurna, bentuk apa, bentuk rahmat apa yang sempurna kalau ada hamba yang beriman terus dirusak imannya dengan cobaan? Tidak mungkin. Ini adalah sangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini sudah cukup menunjukkan keyakinan orang tersebut rusak. Yang ini menunjukkan dia masih jauh dari ketakwaan karena pemahamannya tentang Allah masih banyak yang keliru. Barakallahu fikum. Masih ada lagi. Selanjutnya, apakah penduduk surga melihat wajah Allah sekali saja atau berulang-ulang? Ada yang berulang-ulang bahkan setiap saat, tergantung dari tingkatan surganya. Makanya surga Firdaus itu, kata Nabi SAW, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha, surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah. Wa saqfuha arsyur rahman, yang atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di tempat surga seperti ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua mendapatkan surga Firdaus, bisa melihat Allah setiap saat sesuai dengan keinginan mereka. Ada lagi tingkatan di bawah yang cuma bisa melihatnya sekali dalam sepekan, yakni sejumat. Ada juga yang jelas akan berkurang kenikmatan dan frekuensinya, yakni keseringannya sesuai dengan tingkatan-tingkatan surga yang mereka tempati. Ini seperti penjelasannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bila seorang guru agama tetapi dia mengajarkan bukan bersumber sunnah tapi bersumber dari kurikulum, bagaimana hukumnya Ustaz, dan bagaimana hukumnya gaji sebagai guru agama sedang tempat kerjanya bercampur dengan laki-laki? Kalau kurikulumnya tidak bertentangan, itu namanya dari agama. Kurikulum kan dibuat apa dasarnya? Jadi menghukuminya bukan dari kurikulum, tapi dilihat apa yang menjadi dasar kurikulumnya tersebut. Yang jelas, kalau kurikulumnya itu bersumber dari sunnah, maka kita katakan dia mengajarkan sunnah. Kalau tidak, ya kita nasihati. Kalau kita bisa menasihati dia, kita bisa menyampaikan kepadanya, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat untuk perbaikan bagi saudara kita. Bulan puasa kita wajib berniat pada malam hari. Kapan niat itu dilaksanakan yang sunnahnya? Malam hari. Malam hari yang disebutkan Nabi SAW, man lam yubayyitin niyah, barang siapa yang belum membermalamkan, yubayyitin siyam, yang ini membermalamkan niat puasanya, berarti malam hari. Malam hari itu artinya dimulai dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Itulah waktu kita meniatkan dalam hati tentang kita ingin berpuasa apa ini berpuasa besoknya. Tentu terjadi perselisihan apakah kita meniatkan cukup sekali saja atau setiap malam. Menurut pendapat yang terkuat, insyaallah kita cukup meniatkannya sekali saja di awal malam Ramadan ketika kita telah dengarkan misalnya pengumuman dari pemerintah berdasarkan ru'yatul hilal sudah masuk besok puasa. Malam hari ini sebelum terbit fajar kita sudah niatkan untuk puasa selama sebulan penuh. Kecuali kalau di tengah-tengah ada halangan, misalnya kita sakit, ada yang sakit atau ada yang safar sehingga dia tidak berpuasa. Ketika dia kembali lagi dan masih Ramadan, maka dia perlu meniatkan lagi karena sempat terputus dengan dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena ada halangan tersebut. Kalau tidak ada halangan seperti ini, maka niat yang pertama itu cukup. Itu pendapat yang kuat dalam masalah ini, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah perbuatan dosa yang kita lakukan akan diperlihatkan di hari kiamat, dan apakah setelah bertobat dan dihapus dosa tersebut ataukah tetap akan diperlihatkan dosanya di hari kiamat? Barakallahu fikum. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, yakni diperlihatkan kemudian Allah hilangkan dosa-dosa tersebut. Adapun orang-orang yang celaka, maka dia akan dihisab, diperhitungkan dengan detail. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nukishal hisab udzib. Barang siapa yang dimunaqasyah, yakni diperhitungkan dengan detail dalam hisabnya, maka dia akan diazab. Karena mesti Allah Subhanahu wa taala akan dapatkan kekurangan dalam amal tersebut. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisab yang ringan, hisab yang mudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan pengampunan dosa-dosa kita, hanya diperlihatkan kemudian dihilangkan sebagai karunia dan anugerah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika disebut kata ibadah, mungkin yang pertama timbul dalam benak banyak orang berupa amalan-amalan zahir seperti salat, puasa, baca Quran, sedekah dan lain-lain. Bukankah amalan qaul juga ibadah seperti sabar, menahan marah, cinta, ridha dan seterusnya? Iya. Ibadah itu lahir dan batin. Membaca Al-Quran, berzikir itu disertai dengan perenungan, rasa takut kepada Allah. Makanya ibadah itu adalah ibadah yang sempurna adalah ketika dilakukan dengan anggota badan, maka hatinya merenungkan. Bahkan tidak bernilai atau sangat kecil nilai ibadah tersebut kalau tidak direnungkan atau tidak disertai dengan pemahaman atau pengamalan dalam batin, seperti sholat yang tanpa khusyuk, kehilangan ruh. Ibadah yang tidak disertai rasa takut, cinta dan berharap tidak memiliki nilai yang baik, dan bukti-bukti yang lainnya. Inilah makna yang saya sebutkan tadi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, dan juga makna yang dijelaskan dalam hal-hal ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa memperbaiki amalan hati itu lebih diutamakan daripada sekedar memperbaiki atau memperbanyak amalan anggota badan. Jadi dua-duanya berusaha untuk diperbaiki, dan saya sudah katakan seandainya kita memperbaiki dengan benar amalan hati kita, maka dengan sendirinya anggota badan akan mengikuti dan mentaati perintah dari raja yang bernama hati manusia. Barakallahu fikum. Sudah cukup ya, selesai. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.